Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di pagi hari ini Sabtu 5 Jumadal Ula 1400 hari Ahad 5 Jumadal Ula 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 19 November 2023 Masehi. Kembali kita berjumpa dengan ikhwah yang ada di kota Palu, Minahasa Tenggara, dan juga di Lubuk Linggau untuk melaksanakan kajian kita, kajian rutin yang membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di pelajaran yang lalu pada hadis yang kita baca yaitu hadis ke 18 az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah yang merupakan hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kita mendapatkan pelajaran penting tentang masalah kezaliman. Ya, yang ini ada perbuatan yang haram yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya dari perbuatan dari kezaliman itu dan menjadikan kezaliman sebagai perkara yang haram di antara hamba-hamba Allah, di antara makhluknya. Dan di akhir penjelasan kita bahwa kezaliman itu ada tiga macam. Kezaliman yang pertama, kezaliman yang tidak Allah ampuni, yaitu kesyirikan. Yang kedua, kezaliman yang tidak akan Allah biarkan sedikitpun, yaitu kezaliman seorang hamba kepada sesama hamba. Ya, ini tidak akan Allah biarkan dan Allah akan jadikan ada sampai hari kiamat kelak. Allah jadikan adanya qisas satu sama lain sesuai dengan kadar kezalimannya. Nah, yang ketiga adalah jenis yang di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Jika Allah berkehendak, Allah akan hukum. Jika tidak, jika Allah berkehendak, Allah bisa bisa memaafkannya. Yaitu dosa-dosa antara hamba dengan Rabbnya yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Maka ya ikhwa rahimani wa rahmakumullah, termasuk kezaliman adalah menuduh saudaranya tanpa adanya hujjah. Ya, tanpa adanya hujjah. Ini termasuk kezaliman. Karena itu Syekh Rabi mengatakan tentang Muhammad bin Hadi, ya, yang menuduh saudaranya sebagai sa'afiqah. Bila katakan ini tidak ada hujjah, tidak ada pada Muhammad bin Hadi kecuali kezaliman, az-zulm, menzalimi saudaranya, yaitu karena dia menuduh saudaranya tanpa ada hujjah. Yang karena itulah Muhammad bin Hadi kemudian menjadi Syekh Rabi menyatakannya sebagai lebih berat, lebih parah dibandingkan Haddadiyah. Ayol ikhwah, ini pelajaran penting bagi kita, ya, yaitu prinsip bahwa tidak boleh kita menerima perkataan siapapun yang mencela salafiyin tanpa adanya hujjah. Semua harus ditegakkan di atas hujjah. Dan inilah bahayanya az-zulm. Menuduh saudaranya tanpa hujjah itu adalah kezaliman. Demikian pula bahayanya hududun nafs, kepentingan pribadi. Ya. Dan ini diantaranya adalah permasalahan utama dalam fitnah yang menimpa yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ya, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya, maka bahayanya hududun nafs, ya, kepentingan pribadi. Maka kita pun harus mengambil pelajaran ini dalam muamalah kita dengan sesama saudara kita. Perhatikan, jauhkan adanya kepentingan kepentingan pribadi, hawa nafsu, ya. Janganlah mudah berpecah gara-gara sakit hati. Ya, sakit hati. Termasuk ya ikhwah, hindarkan katanya dan katanya, saling menuduh katanya-katanya. Ya, ngerumpi baik ikhwah ataupun ummahat. Dan mal asaf, ya, antum jika selesai dari ta'lim, pulang dari ta'lim, itu hendaknya membawa oleh-oleh berupa ilmu. Ya, suami juga istri membawa oleh-oleh ilmu. Catat ilmu dengan baik. Ya, murajaah. Ketika pulang di rumah, saling murajaah, saling mengingat. Kalau suaminya hadir, istri juga hadir, maka saling mengingat apa yang disampaikan di ta'lim tadi. Nah, jangan kemudian waliyadzubillah, bukannya ilmu yang dibawa pulang, setelah ta'lim ada saling rumpi yang berakibat apa? Saling membicarakan, saling menghibai, saling menuduh. Na'udzubillah. Ya, sehingga dia terjatuh menuduh saudaranya tanpa hujah, tanpa bukti, karena hanya sekedar katanya dan katanya, omongan dan omongan, atau dugaan-dugaan. Ya, dia pandangan matanya kok seperti itu, dia kok mencibir seperti itu, dia yang memaksudkan saya, dia mencibir saya. Sakit hati ini itu akhirnya timbul kerenggangan hubungan, kerenggangan hubungan akibat apa? Hududun nafas. Akibatnya apa? Taklim jadi korban. Besoknya enggak mau hadir taklim. Lebih besar lagi, dakwah jadi korban. Dia enggak mau ta'awun. Saya bahkan na'udzubillah, sampai dia akhirnya meninggalkan dakwah salafiyah gara-gara bermula dari sakit hati. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini yang diingatkan, selalu diingatkan oleh masyayikh kita. Jaga hubungan, jaga ukhuwah, tinggalkan hududun nafas. Ya, janganlah kita saling berbuat ghibah, namimah. Nah, dengan saudara itu harus ada husnudzan, ya, saling memaafkan. Siapa di antara kita yang enggak salah? Ya, mungkin ada kata-kata tanpa sengaja menyakiti hati. Ya sudahlah, maafkan. Nah, jangan dibuat panjang lebar. Ya, jangan terus berkepanjangan berlarut-larut. Nah, jika Anda memang tidak puas, silakan sampaikan, ya akhi, sampai berita kepada saya, semoga ini tidak benar bahwa Anda menuduh saya begini-begini. Apa benar demikian? Tak tahulah itu tidak benar tuduhan Anda. Saya itu jika memang terpaksa. Jangan dibiarkan berlarut tanpa adanya penyelesaian. Dan kedepankan husnudzon. Dan kedepankan ukhuwah. Jangan hanya sekedar itu karena membalas sakit hati. Jangan. Ya. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, ini terkadang kita terjatuh pada perbuatan ini, jenis kezaliman yang kedua ini tadi, yang Allah tidak akan membiarkan, ya, sama sekali sedikit pun, ya, itu akan ada urusannya sampai hari kiamat kelak, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap sesamanya. Di antara kezaliman hamba terhadap sesamanya adalah menzalimi dalam bentuk menuduh tanpa adanya bukti, menzalimi kehormatannya, ya, menzalimi harga dirinya. Nah, maka ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ingat baik-baik pesan Nabi alaihi salatu wasallam di Hajjatul Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ketahuilah bahwasanya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu haram. Ya. Tidak boleh kalian saling menjatuhkan, saling menumpahkan darah, saling merampas harta, saling menjatuhkan kehormatan. Ya. Haram atas kalian. Seperti keharaman, kemuliaan hari ini. Yaitu hari 10 Dzulhijjah. Ya. Di bulan ini, di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan haram. Ya. Di negeri ini, di negeri Mekah yang merupakan tanah haram. Maka ini nasihat untuk anak pribadi dan juga ikhwah yang hadir di kajian online ini, di Palu, Minahasa Tenggara, dan juga di Lubuk Linggau, dan juga semua saudara-saudaraku yang turut mendengar kajian ini. Dan ini adalah sangat penting untuk kita semua, termasuk untuk saya pribadi, ya, untuk kita camkan baik-baik. Nah, bahwasanya kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di hari kiamat kelak, dan akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Ya. Berikutnya adalah al-hadis at-tasi'ashar, hadis yang ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang di bawahmu, kepada siapa yang lebih rendah daripada kamu, dan janganlah kamu melihat kepada siapa yang lebih atau berada di atasmu. Ya. Yang demikian itu lebih menguatkan kalian untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah terhadap kalian. Muttafaqun alaih. Yani agar kita mensyukuri nikmat yang ada pada kita. Ya. Sering seseorang merasa dirinya sedikit mendapatkan nikmat. Ya. Enggak punya harta sedikit, punya rumah sedikit, ya. Punya apa saja sedikit, merasa kurang. Maka untuk mengobati ini, lihat kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Kalau kalian merasa punya uang penghasilan kurang, di sana masih banyak orang yang lebih kurang daripada Anda. Ya. Kalau Anda merasa makanannya sedikit, di sana masih banyak orang yang lebih sedikit, bahkan kelaparan. Ya. Kalau Anda merasa rumah Anda jelek, sempit, maka di sana banyak orang yang sampai enggak punya rumah. Ya. Kalau Anda merasa, waduh saya kok diuji, sering sakit, ya, maka ketahuilah di sana ada orang yang sakitnya lebih parah daripada Anda. Nah, maka ya al-ikhwah, dengan cara seperti ini, lihat kepada orang yang lebih rendah, jangan kepada yang lewat atas. Ya. Sudah punya mobil, Anda melihat ke atas, oh, fulan mobilnya lebih bagus, fulan mobilnya dua, fulan kok punya villa. Ya. Maka ya Anda enggak akan berhenti merasa kurang terus. Tapi kalau Anda melihat kepada orang yang lebih rendah dengan mengambil pelajaran, ya. Maka Anda merasa nikmat yang ada pada Anda ini lebih baik, lebih bagus, lebih banyak. Nah, maka kata Nabi, dengan cara seperti itu lebih menguatkan kalian untuk kalian apa akan bisa mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah terhadap kalian. Muttafaqun alaih. Karena itu Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan tentang hadis ini dalam syarahnya, ya laha min wasiyatin nafi'ah. Ya, wahai betapa indahnya wasiat yang sangat bermanfaat ini. Ya. Wa kalimatin syafiyah wafiyah, sungguh merupakan kata-kata yang mengobati, wafiyah, mencukupi, ya, membuat kita tenang, terobati yang ada pada diri kita ini, gejolak yang ada pada dada kita ini terobati dengan adanya wasiat ini, ya, sehingga kita terhenti itu segala ambisi, ya. Segala ambisi, terhenti itu segala ketamakan. Nah, perasaan tidak puas, merasa kurang terus. Terhenti itu. Bahkan sebaliknya menjadi cukup. Ya. Jika kita bisa menerapkan ini tepat sesuai dengan tempatnya. Ya. Fahadha yadullu alal hadzi ala syukrillahi. Hadis ini menunjukkan dorongan untuk bersyukur kepada Allah bil i'tiraf bi ni'amihi wattahadduts biha wal isti'anati biha ala ta'atil mun'im. Bagaimana syukur kepada Allah itu? Yaitu dengan cara mengakui nikmat-nikmat tersebut. Kita mengakui bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kepemurahan yang ada pada Allah taala, fadl minallahi taala. Ya, bukan karena kemampuan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita. Semata-mata itu adalah al-fadl wa minnah wal minnah. Ya. Karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cara bersyukur yang pertama, yang ini di dalam qalbu. Wa tahadduts biha, yang kedua dengan cara tahadduts biha. Ya. Memperbincangkan nikmat-nikmat itu sebagai bentuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Ya, sampaikan masya Allah, Allah berikan nikmat ini. Allah kasih saya sehat. Ya. Mungkin ya banyak segala hal kurang tapi sehat alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita yang sakit. Ya. Tahadduts, ucapkan itu sebagai bentuk apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan karunia Allah terhadap dirinya. Ya. Bukan mau menyanjung diri, enggak. Dengan berucap itu memperbincangkan nikmat Allah itu bukan menunjukkan dirinya hebat, orang yang diberi nikmat, orang berarti dia orang yang dekat pada Allah. Lah, bukan itu. Kalau seperti itu dia menyanjung diri itu. Ya. Bahkan bisa disebut pamer. Jadi dia tajat pada riya lah. Tapi apa? Justru dia sebutkan itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang diagungkan. Nah. Semua nikmat itu tidak ada dari dia sedikit pun ya daya dan upaya, semata-mata itu dari Allah Azza wa Jal. Ya. Ini tahadduts. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah, maka perbincangkanlah, sebut-sebutlah nikmat Allah itu dengan lisan kalian. Ini syukur yang terletak pada apa? Lisan. Kemudian wal isti'anati biha ala ta'atil mun'im, dan menjadikan nikmat itu sebagai sarana untuk mentaati sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini pada apa? Anggota badan. Sehingga dengan tiga hal ini terwujud syukur. Ini yang kemudian disebut oleh para ulama dengan apa? Tiga rukun syukur. Di dalam kalbu, di lisan, dan di anggota badan. Apabila kita bisa mewujudkan ini, maka kita menjadi, maka terwujud syukur. Kita menjadi hamba yang bersyukur. Nah. Kemudian wa fi'lu jami'il asbab al-mu'ina 'ala syukur, dan mengerjakan semua sebab-sebab yang mendorong dia, membantu dia untuk bisa bersyukur. Ya. Fa inna syukra lillah huwa ra'sul ibadah. Karena bersyukur kepada Allah itu adalah puncaknya ibadah. Wa aslul khair, asal kebaikan. Wa aujabuhu 'alal ibad. Nah, dan satu yang paling wajib terhadap para hamba, fa innahu ma bil ibad min ni'matin zahira wala batina khasa aw 'amma illa min Allah. Karena tidaklah ada yang pada hamba berupa kenikmatan. Ya. Satu. Tidaklah yang ada pada hamba walaupun satu nikmat. Baik yang zahir maupun yang batin. Khusus maupun umum. Kecuali pasti itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi ya'ti bil khair wal hasanat. Allah lah yang memberikan kebaikan. Yang memberikan al-khair dan hasanat, kebaikan-kebaikan. Ya, wa yadfa as-su' was-sayyi'at. Dan Allah lah yang menolak keburukan dan kejelekan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah satu pun nikmat yang ada pada kalian kecuali dari Allah Azza wa Jal. Nah. Fayastahiqu ayyabdhula lahu al-ibad min asy-syukr ma tasilu ilaihi qawahum wa 'ala al-'abdi ay yas'a bi kulli wasilatin tusiluhu wa tu'inuhu 'ala asy-syukr. Maka dia berhak, sudah sepantasnya jika seorang hamba mencurahkan syukurnya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Yang dengan itu dia bisa menguatkan dirinya. Dan sudah semestinya, sudah seharusnya bagi seorang hamba untuk mengupayakan segala sarana yang bisa menyampaikan dia dan membantu dia untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga dia harus mengupayakan segala sarana yang bisa menyampaikan dia kepada syukur. Ya. Yang bisa mengantarkan dia kepada syukur. Kenapa? Karena tadi itu tidaklah satu nikmat pun yang ada pada hamba kecuali apa? Itu pasti datang dari Allah Azza wa Jalla. Nah, maka sudah sepantasnya jika seorang hamba bersyukur. Dan wajib atas setiap hamba untuk melakukan segala, ya, sebab segala wasilah yang bisa mengantarkannya, yang bisa membantunya untuk bisa bersyukur. Waqad arsyada sallallahu alaihi wasallam ila hadha ad-dawa' al-ajib wa sababul qawi li syukri ni'amillah. Nah, bicara tentang segala wasilah yang bisa mengantarkan kepada syukur ini, maka Nabi alaihi salatu wasallam telah membimbing kita, ya, menunjukkan kepada kita obat yang sangat ajaib ini tadi dan sebab yang sangat kuat untuk bisa bersyukur, untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Ya. Sehingga salah satu wasilahnya ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Yang ini dikatakan oleh Syekh sebagai apa? Ad-dawaul ajib, obat yang sangat ajaib dan sebab yang sangat kuat. Apa itu? Wa huwa ayalhadha al-'abdu fi kulli waqtin man huwa dunahu fil aql wan nasab wal mal wa asnafin ni'am, yaitu seorang hamba hendaknya memperhatikan di setiap waktu dia melihat, memperhatikan orang yang di bawahnya dalam akal, nasab, harta dan berbagai kenikmatan. Dia lihat yang bawah, yang lebih sedikit, yang lebih kurang dari dia. Famata istadama hadha an-nazar ittarahu ila kathrati syukri rabbihi wa tsana alaihi. Maka apabila pandangan itu terus demikian, dia selalu melihat ke bawah, selalu melihat kepada orang yang lebih di bawahnya. Ya. Jika seperti ini terus, maka itu akan membuat dia untuk banyak bersyukur kepada Rabbnya dan banyak memujinya. Fa innahu la yazal yara khalqan katsiran dunahu bi darajatin bi hadhil awsaf, karena dia akan terus melihat banyak makhluk yang apa? Di bawah dia dengan derajat yang banyak, tingkatan yang banyak. Yakni sekian derajat di bawah dia dalam sifat-sifat itu. Wa yatamanna katsirun minhum ayyasila ila qaribin mimma utiya min mimma utihi min afiyatin wa malin wa rizqin, sehingga dia akan merasa banyak orang yang menginginkan untuk sampai kepada nikmat yang ada pada dirinya berupa kesehatan, harta, rezeki, wa khalqin wa khuluqin, kebaikan fisik maupun akhlak. فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا وَيَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيَّ afaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Sehingga dia pun bertahmid, memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang sangat banyak. Dia mengatakan, segala puji banyak bagi Allah, alladhi an'ama alayya, yang telah banyak memberikan nikmat kepada saya dan mengutamakan saya di atas kebanyakan dari makhluk-makhluknya dengan banyak keutamaan. Ya, ini ucapan dia. Kenapa? Karena dia terus seperti itu, melihat kepada yang di bawah. Dia sengsara, dia merasa kok lemah. Ternyata dia melihat di sana banyak orang yang sakit lebih parah daripada dia. Ya, alhamdulillah saya sehat. Nah, Allah berikan kesehatan. Kalau saya sakit, banyak harta atau biaya yang harus saya keluarkan. Alhamdulillah, saya sehat, Allah berikan kesehatan. Dan ini mahal ternyata. Tahu mahalnya bagaimana? Ketika orang yang sakit itu harus keluar biaya untuk bisa sehat. Nah, Masya Allah, kita ternyata Allah berikan apa? Kecukupan, sehingga ternyata kesehatan itu sangat mahal. Sehingga apa? Nikmat sehat yang pada dia itu sangat besar nilainya. Nah, ini ayol ikhwah merupakan apa? Cara atau arahan yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk kita bisa bersyukur. Demikian pula ya ikhwah, kita terapkan ini pada diri kita. Ya. Kita miskin, kita merasa kok kurang, kita merasa enggak punya kendaraan, kita merasa, maka lihat yang lebih baik kita. Antum yang hanya punya sepeda biasa. Banyak saudara kita yang enggak punya kendaraan, harus jalan ke sana kemari. Ya. Nah, hanya punya sepeda pancal, tetangga punya motor, alhamdulillah Anda sehat. Di sana ada orang yang punya mobil tapi dia sakit, harus opname di rumah sakit. Iya. Sehingga mobilnya enggak kepake. Nah, misalnya. Maka yul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, maka ini adalah salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan pertemuan ini. Masih tersisa beberapa penjelasan dari Syekh yang insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.